mindenki az Isten áldja, aki mindenből valami áldnak úgy, mint hogyha. És ezzel nem illet, hogy nem magam, hogy a hullásaikát esetlenül, amelyen átlóval szól. Muszíme, muszíme megjönni Ránteszkén. Kitelelepa Akadé Munkúcsúm. Farbahasszány, de Munkúcsány, mondanáki Rukun Vassziat, de Musharab Sáradni. Rukun Vassziat, de Musharab Sáradni. Pokoknya kita dapat mendahulu sebagai dari prasmalik bahwa ada empat rukun wasiat tidak sah kalau tidak ada empat rukun. Satu, orang yang mewasiatkan. Kedua, penerima wasiat. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Dan keempat, sirah atau penafas yang perlu disuruh dipatuhi. Keempat-empat itu ada apa sah wasiat. Sah tidak wasiat ini sangat kena kantung dengan pelaksanaan. Kalau sah wajib dilaksanakan. Kalau tidak sah maka terbatal dan tidak wajib dilaksanakan. Kita bincang tentang wasiat, prima wasiat. Kita masih berada dalam harta yang nak diwasiatkan, syarat-syarat penerima wasiat yang tidak dikhususkan. Dulu kita sebut mengatakan bahawa setelah pewasiat mewasiatkan harta dia, penerima wasiat itu sama ada khusus atau umum. Kalau khusus, orang-orang yang tertentu yang diwasiatkan, dan orang itu memang boleh menerima wasiat kerana tidak ada ketentuan. Tapi ada wasiat yang disebutkan penerima wasiatnya adalah umum. Kalau kita dapat orang Islam terlalu umum, untuk pakai masjid terlalu umum. Atau kita bukan syarat cuba menjelaskan yang kedua ini syarat-syarat penerima wakaf yang tidak dikhususkan. Boleh. Tapi ada syarat-syarat yang mesti boleh. Yang pertama dia boleh, mestilah tujuan dia wasiatkan harta kepada umum itu untuk tujuan kebajikan. Kalau tidak ada kebajikan, tidak ada mak, tidak ada pahala, malah mendatangkan dosa, maka tidak sah. Contohnya, dalam nada, dia sebut, dia wasiatkan harta dia untuk dia buat kuil Hindu. Dia wajah syurga tu. Ada pun tu buat keramanan. Itu contoh. Maka yang itu tak boleh. Mesti bukan wasiat. Itu yang penting sekali. Itu waktu golongan yang diharuskan menerima wasiat itu adalah dia berikut. Contoh yang umum boleh saya katakan Bismillah. Istilah itu terkenal dan walaupun umum tapi sah. Seorang yang menerima wasiat untuk dilaksanakan, dia tafsir sendirilah. Jika dia tak tahu, tanya orang yang tahu apa maksud Bismillah. Dia tertentu dalam Al-Quran yang disebut Innama Sadaqatu Lil-Fuqara Wal-Masakin. Siapa yang akhir sekali wa Bismillah wabni sabi. Sabilillah itu apa sahaja yang boleh mengangkat martabat agama Allah, menyumbang ke arah memperbaiki, meninggikan, meluaskan, menyampaikan agama Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah terlalu umum tapi tidak terluar daripada yang mendatangkan kebaikan kepada agama Allah. Dia masih berperang dulu. Itu dia masukkan. Ada pun yang berperang di bawah itu. Tapi sebelum dia sabit, dia disebut wujud pari datang min Allah. Wallahu alimu hakim. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah itu maha mengetahui. Cuma ujung itu halaman 1849 itu yang dikatakan Al-Baqarah 60 itu tak betul. Sebenarnya Al-Tawbah, bukan surah Al-Baqarah. Ayat ini masyarakat ini bukan surah Al-Baqarah. Dia surah Al-Tawbah, ayat 60. Okey, yang kedua, umum juga diterima. Diwasiatkan pada kalian kepada para ulama. Walaupun umum tapi dia khusus, ulama dalam istilah Al-Quran, istilah hadis, istilah fuqaha, dia merujuk kepada ulama-ulama, orang yang mengenali, mengetahui, memiliki ilmu-ilmu Islam. Walaupun ulama istilah tidak mesti dan mengetahui agama sahaja daripada ulama. Orang yang pandai buat umat pun sepada ulama. Berpandai pakai kasut pun ulama juga. Orang yang alim. Tapi tak, itu pada bahasa. Pada bahasa. Tapi pada istilah macam Quran sebutkan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu Allah gunakan sesungguhnya golongan yang takut, amat takut kepada Allah Subhanahu wa Taala ialah al-ulama. Al-ulama itu merujukkan kepada yang mengenali, mengetahui, yang mahir dalam ilmu agama. Sebab itu maka dua para ulama ni itu dikatakan bahawa sekiranya berwasiat, mewasiatkan 100,000 daripada harta untuk para ulama, wasiat itu dianggap sah. Dan ulama layak untuk menerima wasiat. Walaupun dia umum, tapi dia khusus. Dia boleh faham, maka dia boleh. So, dia bawa semua itu. So, yang ketiga bawa itu, orang kafir. Termasuk juga orang miskin. Orang fakir. Orang fakir. Jika dikatakan orang fakir, masuk miskin atau tidak, jawapannya masuk. Bukan jauh sangat beza pakai miskin itu macam saya sebelum dia katakan. Mudah kita kenal bahawa pakai dengan miskin, pakai miskin tegak, miskin juga dia tegak, tak ada lewati, dan ikan dia tidak sampai pun daripada dengan separuh keperluan dia. Sedangkan miskin tidak, ikan dia tidak boleh menutup keperluan dia, tapi lebih dia boleh tahu. Itu dia antara pengenalan. Mengapa pula mengatakan innama sadaqatu lil fuqara wal masakin? Tak cukupkah satu perkataan saja, innama sadaqatu lil masakin? Fakir masuk, miskin masuk. Dah. Sebab syarak memberitahu istilah itu, itu kerana keutamaan diberi kepada orang yang paling susah. Sebab itu hadis yang dikatakan, tukhazu min agniyahihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat dari golongan yang berada kalah dan dibahagikan, diberikan kepada golongan fuqaraihim. Hadis yang kata, wa turaddu ala masyakinihim. Istilah itu ada makna, dia makna dia berilah orang yang paling terdesak sangat untuk dapat kata wasiat. Ini juga jika wasiat itu dikatakan kepada fuqara sahaja, dia masuk masyakin. Kalau kata masyakin sahaja, lagi masuk fuqara. Maka sah wasiat itu dan dapat diterima, dilaksanakan untuk fuqara masyakin. Yang apa itu ahli keluarga Rasulullah, kalaulah ada. Dia punya alul baik. Alul baik ni keluarga Nabi, anak cucu Nabi. Jika dia wasiat, dia makin jadi wasiat, bukan sedekah. Sedekah tidak boleh bagi kepada sulat dan para anak cucunya. Itulah di antara sebab Salman Al-Farisi memeluk agama Islam di atas episode ini. Pasal Salman daripada Paris, daripada Iran, Persia, mencari agama, dia berjumpa dengan agama Buddha, dia masuk Buddha sekejap, dia tahu tak betul, dia keluar, dia masuk Kristian sekejap, dia tahu dia tak betul, terakhir Yahudi sekejap, dia tahu tak betul. Maka akhir, dalam seorang Yahudi, rahim, pesan dia kata, Nabi akhir akan ada. Kalau kamu berjumpa dengan Nabi yang terakhir, dia tidak mahu Nabi terakhir, kamu paksa kehidupan dia. Dia orang yang menerima syirkah atau tidak. Kalau dia menerima syirkah, ketahuilah itu bukan Nabi. Senabi yang akan lahir selepas Nabi Isa ini, akhir zaman, Nabi yang tidak makan syirkah. Dikasnya, siapa dapat tahu mengatakan di tanah Arab lahir seorang Nabi. Dia berdina. Dia pergi berjumpa dengan Muhammad. Dia bawa makanan dari rumah dia berjumpa dengan Muhammad. Dia sebut, ini adalah sedekahku kepada mu. Nabi sebut kepada dia, aku tidak boleh memakan harta sedekah, berilah kepada orang lain. Dengan pun itu, saya tahu inilah perasaan SSL kepada luar selama maklumat. Dan itulah dia mengetahui bahawa sebenarnya dia tidak akan sedekah. Dia menerima hadiah. Besok datang pula, dia bawa juga makanan. Dia sebut, ini hadiah saya kepada mu. Maka Nabi terima hadiah. Nabi tidak terima sedekah. Bukan sedekah dia tidak terima, anak-anak dia, keturunan dia, kesemuanya dia haramkan sedekah. Mana satu hati yang besok indah tapi tarci kita. Ada orang bawa kalau zakat, kalau sedekah, koma, bagi anda tuan ada masalah. Bila ada, dia sedang merayakan tetamu, orang yang beri zakat ni pada dia. Tuan dia lihat cucu dia Husin, anak Fatima. Budak, 2 tahun, 3 tahun, budak ini. Dia pergi ke bujang ataupun tempat orang simpan buah kurma itu, budak dia ambil dia makan. Nabi sempat melihat buah yang masuk dalam mulut dia. Nabi bekas bangun daripada tempat tidur dan kata Muhammad, dia itu pergi pegang leher, cekak leher cucunya, takut dia tekan buah kurma itu sedekah. Dia tak boleh makan, cucu tak boleh makan. Dia suruh tangan dia, dia korek sampai termesta pasang. Dia beritahu, dia kata, kita Allah haramkan memakan sedekah. Kita dengan cucu ni, anak boleh buat dengan cucu ni. Masih biji yang basah. Sebab tu sampai sekarang boleh cukup untuk dana. Artinya kalau ada orang miskin tapi dia tahu dia keturunan seorang wasalam, dia tidak boleh terima sedekah zakat. Sebab sedekah untuk pokoklah pasal ini ada makna yang tu. Ini pun keturunan wasalam. Sekiranya wasiat berkata, saya wasiatkan 1/3. Ini wasiat, bukan sedekah. Saya wasiatkan 1/3 daripada harta ini kepada ahli sunnah wal jamaah, maka wasiat tersebut diserahkan kepada mana-mana ahli keluarga daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib dan mengakhiri dengan apa saja yang hanya memberikannya kepada tiga orang di kalangan mereka. Tapi yang pentingnya bahawa jika wasiat diwasiatkan kepada keluarga Tuhan wal jamaah, wasiat itu sah. Dan kena lagi, bagi sesuatu zaman dulu dia kerja di perkutunan Bani Hashim, lepas dia berkata Muhammad, sebab dia kata, aku Allah jadikan banyak aku menerusi Ali dengan Fatima, tidak banyak aku kepada anak aku kerana aku tidak ada anak laki-laki. Tengok sedia awal lagi pun nampak mukjizat Nabi dengan begitu ramai isteri dia. Quran turun, maka Muhammad من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. Muhammad itu tidak akan jadi bapa serasa Allah menjadi laki-laki kau. Cuma karena Muhammad abad ahli merijaliku, Muhammad tidak akan ada anak laki-laki yang dapat dibinakan lebih Muhammad di Rasulullah. Mengapa? Dua orang mereka laki-laki, Maria mengandung anak nama Ibrahim, sebelumnya Al-Qasim anak Khadijah. Lahir anak laki-laki nikah kecil, lahir Ibrahim menikah kecil, sampai akhirnya begini wafat. Memang tidak ada langsung anak laki-laki. Ada sebut ada keturunan aku, kalau jadikan keturunan aku kau dapat terima, terima dengan hari lahir Adam Muzir, akan lahir terlepas itu keturunan keturunanku sampai hari kiamat. Atau hukum ya, hukum tempat ini pun ada. Kalau mereka itu keluarga Nabi, maka memang mereka tidak boleh terima sedekah, diharamkan. Tapi dimulihkan terima wasiat. Kalau wasiat kepada keluarga Nabi sebagainya, maka carilah orang yang berdakwah mengatakan dia keluarga Nabi, maka dia berhak menerima. Bagi yang terima sedekah marah, okay, boleh. Wasiat sedekah marah dan syarat sedekah marah itu bukan waris. Tidak menjumpa hati hukum, waris tidak boleh. Walimah ia boleh makan bersakrab. Kalau adik dia, dia anak laki-laki, adik dia memang tak boleh makan bersakrab. Boleh wasiat, terima wasiat, terima bersakrab. Itu maksudnya. Haji dan umrah, dia wasiatkan kata itu untuk orang pembuat haji dan umrah. Senanglah. Sebab-sebab yang dipikirkan patut dan boleh, maka bila mereka itu nak bukan. Itu dia antara syarat harta yang nak syarat penerima wasiat yang tidak dikhususkan. Tiga syarat harta yang diwajibkan wasiat. Jadi kita bicara orang. Ini kita bicara harta wasiat, harta sendiri. Senang saja. Syarat harta nak diwasiatkan itu yang pertama mesti dapat yang halal. Harta yang halal. Apa saja masuk harta halal, maka dia masuk. Kalau dia wasiatkan harta yang terlibat dengan riba, terlibat dengan khamar, penipuan, terlibat dengan benda yang tidak diizinkan syarak, maka harta itu tidak boleh dijadikan harta wasiat. Satu. Yang keduanya, harta itu harta yang boleh dipindah milik. Kalau harta ada tapi tidak boleh pindah milik, maka tidak boleh. Tidak boleh pindah milik ini banyak keadaan. Adalah harta tersebut boleh dipindah milik. Wasiat pun dipindah milik. Mewasiatkan hukum kisah atau hak syafa'ah adalah tidak sah. Kerana ia tidak boleh dipindah milik. Apabila pemiliknya tidak boleh, maka pemindahan hak miliknya tidak boleh. Kisah dia seorang manusia yang kisah anak dia ke, kena orang bunuh ke, kena potong telinga atau semua, kes di mahkamah, maka kes dia pilih kisah. Dia wasiatkan kisah itu hendaklah diambil, besok orang dilantik seorang dah ambil hukum kisah. Tidak boleh dengan kisah, tidak boleh dipindah milik. Biarlah maka putuskan saja, maka tidak sah. Hakku syafa'ah, hakku syafa'ah ini macam orang ada harta. Di sebelahnya juga ada harta kawan. Aku syafaat, aku jiran. Aku jiran tidak dibina. Kalau dia ada, dia pakai, dia tayang, maka tanahlah aku syafaat. Kalau dia tidak dimasalah. Berdasarkan kepada kedua syarat ini, ia menunjukkan bahawa wasiat boleh dilaksanakan pada makam yang berikut. Ini pemecahan daripada dua pokok tadi. Harta yang nak diwasiatkan itu ada dua pokok yang boleh. Satu, harta yang halal. Dua, boleh pindah milik. Apa saja harta hak yang tidak boleh dipindah milik, maka tidak sah diwasiatkan. Pengisiannya satu, dikatakan bahwa mewasiatkan harta yang tidak pasti adalah sah. Tak pasti ini dalam istilah asalnya dipanggilkan malun majhul. Mal majhul ini harta itu ada, tapi tak dapat dipastikan dan tidak akan berakhir dengan ada. Maksudnya dikatakan bahwa mewasiatkan harta yang tidak pasti adalah sah. Satu saja majhul. Macam misalnya tanah 100 lelok, 100 ekar dimiliki oleh 10 orang, tapi tak tahu di mana dalam 100 ekar itu, tepi jalan, tengah jalan, ujung jalan, dalam lembah, ada gunung, tak tahu, tapi ada hak dia. Itu dipanggilkan mal majhul, tapi mungkin yang itu memang boleh diwasiatkan. Walaupun majhul. Yang kedua, mewasiatkan sesuatu yang tidak wujud ketika wasiat, tapi barang itu tetap ada, juga sah diwasiatkan. Maksudnya bila sampai masa dia wujud. Itu contohnya, mewasiatkan buah-buahan yang akan keluar atau kandungan haiwan yang akan lahir. Ya, pokok durian, durian bukan musim durian. Juga ada tu luar musim. Okey, dia ada pokok durian banyak, dia wasiatkan pokok durian dia menurunkan energi. Tak ada pun. Ya, musim panas, keluar bunga, keluar buah, maka buah akan keluar. Maka boleh wasiatkan. Sama juga dengan dia wasiatkan anak-anak kambing yang akan lahir, itu dia wasiatkan untuk kegunaan bijabilillah. Ketika itu tidak ada lagi kambing, tapi biasanya kambing itu akan mengandung. Hati dipanggilkan itu harta yang tidak wujud. Sampai masa dia wujud, maka boleh dan sah diwasiatkan. Itu dua. Yang ketiga, memberikan wasiat yang tidak jelas adalah sah. Istilah dalam kitab asalnya dikatakan mal mubah. Mubah itu harta itu ada tapi dikatakan sebagai tidak jelas, tapi akan sampai masa jelaskan. Contohnya, mewasiat, berkata saya mewasiatkan salah satu daripada pusaka pakaian saya. Ya, mubah. Dia kan dia ada pakaian, tapi dia nak wasiatnya pakaian mana? Bus tiket dia, seluruh pendek dia. Dia ada samping dia, itu dia bagi mubah. Maka itu dia wasiatkan, walaupun tidak, dia tak sebutkan songket ke, tak sebut double breast dia ke, tak sebut, tak apa. Mubah itu tak jelas tapi dapat diingatkan. Siapa akan menentukan waris-warisnya? Bagilah, artinya penting wasiat itu sah. Yang keempat, itu mewasiatkan penggunaan harta semata-mata, sama ada penggunaan tersebut bersifat sementara atau kekal. Ada rasa dia ada kenderaan, dia ada harta yang dapat dimanfaatkan, dia ada kedai untuk disewakan. Ya, jika diwasiatkan untuk dimanfaatkan kepada mana-mana jalan kebajikan, maka dia ada rasa. Yang kelima, sah mewasiatkan harta yang najis. Ini dengar dulu, harta najis ni ada yang boleh dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Kalau harta najis tapi boleh dimanfaatkan, masih boleh diwasiatkan. Contohnya, sah mewasiatkan harta yang najis yang boleh dimanfaatkan, seperti anjing yang terlatih. Yang saya sebut dulu, saya tak ada anjing yang harga dia sampai 100 ribu. Kalau anjing memburu tu, tukar anjing yang dilatih untuk menghidu pogang. Bila popak, tertinggal sepatu, tinggal dompet dan sebagainya. Anjing cium itu dia berkesan. Itu berapa lama mereka train anjing seperti itu. Kalau dalam Quran katakan wa ma'alam tu minal jawarihi mukallibi, apa yang kamu ajarkan di perajawah dan binatang-binatang yang kamu guna untuk memburu seperti mana anjing telah Tak nanti mengkuru di lantai tu. Tak ada pun kalau senang tu terpaling macam macam burung ikal yang buat arah sonok sangat pada burung gelang. Di lantai, bawa pergi mengkuru barang pasir, nampak dan ada kijang osa ataupun anak, lepas saja, burung tu pergi langkah. Dia tak makan. Sebab tu datang kambil. Haji mengguru, dia boleh buru, usaha, buru tiga, dia boleh tangkap, tokap, dia tak makan, dia pegang. Sampai tu datang kambil. Haji makna tu kita, datang tu nangis. Dia ada datang tu. Dia rasa dia nak mati, dia nak wasiat anjing itu kepada malam. Boleh, boleh. Ataupun dia dengan lembu banyak, dia lembu tak ada salah tu lori. Ya, mazhab Syafi'i tidak boleh jual tahi lembu sebagai baja. Tapi Hanafi boleh. Tapi jangan jual tahi, jual baja. Aku tak jual tahi, aku jual baja. Tak apa, minat duit. Itu istihar. Nanti itu, tapi ada manfaat. Nah, sebab itu, buku backup yang disebut itu. Bukan saja boleh tapi dimanfaatkan. Nah, itu dia adalah percayaan kupasan-kupasan daripada tajuk syarat harta yang diwasiat itu. Bukan yang besar saja, harta yang halal boleh dibina-bina. Itu yang besar. Jadi pecah. Cara-cara apa sampai berpujuk? Ya, terlalu penting dalam wasiat ini sah atau tidak silah. Penting, silah dalam syarat penting. Bukan saja dalam ini, ada yang dua beli. Ada silah, dua beli, ada lapas nikah, ada ijab, ada kubur. Ada kepada wasiat mesti ada. Dia jelas yang dibergaduhkan. Kalau kita faham ini, maka tidak timbul pertelikaan. Kalau tidak ini, maka akan timbul banyak yang akan pertelikaan. Lapas wasiat ada dua saja. Satu, lapas yang dipanggil sarihun. Lapas yang tegang ikut bahasa yang dipakai tempat itu. Dengan wasiat itu, kalau 10 orang dengar, 10 orang faham jelas. Macam ibu yang kodaan, aku wasiatkan harta aku ini, bisa bila. Bagi contoh, yang berdengar, faham. Dia wasiat harta yang saya bila. Ataupun dia wasiatkan satu per tiga harta aku untuk masjid, untuk surau, sekolah, hafaz Quran, mengaji Quran, dan sebab untuk perjuangan, untuk apa saja, jelas. Kalau jelas, kataan wasiat disebut, harta aku disebut, penerima apa disebut? Cukup suruh. Dia pemberi wasiat ada, penerima wasiat ada, harta wasiat itu yang sah, yang sahih tadi, yang boleh dibilang milik, yang halal dan sebagainya, sirat yang telah, maka tak diberi kaitan. Itu satu. Yang kedua, nak kata wasiat pun tak sangat wasiat. Nak kata tak wasiat pun ada makna wasiat. Dia gunakan perkataan pun tak ada umum. Aku nak bagi harta aku kepada budak-budak tu. Bagi yang macam mana, bagi yang tidak wasiat ke, bagi hibah ke, bagi apa semua. Kalau dalam ni digunakan perkataan ni, macam seperti saya mewasiatkan untuknya 1,000 dari bawah saya. Itu yang ada yang terang, yang bawah saya, yang terang-terang. Sementara apa yang kabur pula, rasakan dengan dia, terdapat kemungkinan lapar itu terdapat. Sementara lapas yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lapas itu tidak membawa maksud wasiat, maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya, buku saya ini untuk saya. Untuk itu, dia pun nak kena wasiat. Dia pun akan untuk. Untuk dibaca, untuk dipinjam, untuk diberi dia bawa kepada tempat lain. So, banyak boleh tafsiran. Yang inilah perlu kepada dia, perlu ada qarinah, kenyataan apa yang dimaksudkan itu. Jika dia masih ada, kenyataannya terus. Apa ni ada? Nak wasiat? Mungkin dia lupa keadaan wasiat. Ah, ya, aku nak wasiat. Baru tahu. Sebab itu maka perkataan yang jelas tak perlu kepada tafsiran dan tak perlu tagih balik, tak boleh sebab jelas. Kalau yang tidak jelas sebagai kinayah, perlu keberanian. Bukan sahaja pada wasiat ini ya, dan kepada semua perkataan. Bagi Muhammad Al-Fatih juga beli murah, kata wil pun, kata talak lagi pun. Kalau sekarang lebih banyak memahami, apa dia maksud? Nabi balik selama-lamanya. Ya, tapi dia tidak boleh dikatakan cerai. Sampai dia menyatakan apa niat dia. Yang tadi itu dikatakan pukul untuk Zahid. Maksudnya wasiat. Hibah. Kalau hibah, dia berlaku dalam masa hidup dia. Kenapa dia? Pelaksanaan segera. Kalau wasiat tak, wasiat biasanya akan buka puasa lepas dia mati. Nah, sebab itu perlu tadi. Aku beri buku untuk saya, tak cukup. Mereka kena ada niat, niat dia telah terjelaskan kepada orang dengar. Oh, maksud dia wasiat, buku itu akan diberi bila orang ini mati baru boleh. Itulah tak perlu. Dalam pada itu, tulisan daripada orang yang boleh bercakap dianggap sebagai wasiat beserta niat sebagaimana di dalam jual beli. Orang boleh bercakap, tapi dia tak bercakap, dia tulis. Terutama yang proses pun ditulis dalam buku wasiat dia. Dia tak sebut kepada isteri, kepada anak-anak dia, dia tak sebut seperti mungkin tentang Allah dan sebagainya. Tapi jelas dia boleh. Maka yang ditulis itu, walaupun dia boleh bercakap, boleh terima tulisan dia sebagai wasiat yang sah daripadanya dan tidak boleh bertikai. Dia mengatakan, coba tiu, tiu, tulung tulik, kor. Dia tulis dalam keadaan dia pergi kau, kor. Maka tengah malam pergi kau tulis. Dan hukum syarak tidak begitu. Sebab terima ikat jika boleh dengan menulis, walaupun dia boleh bercakap. Jual beli boleh dengan menulis. Jangan jual beli melalui internet. Mana ada cakap. Pesan, beli, pilih. Maksud, manusia menerima dengan tulisan. Dulu pun menerima dengan tulisan. Menjadikan wasiat itu diterima oleh penerima wasiat. Itu sebut ni yang nama ulang. Sebab kalau dia wasiat, berasa orang, orang itu tak terima. Dia tak sah wasiat itu. Dia bilang wasiat ke orang lain. Kena ada penerima. Dia katakan kalau dia wasiat ke dekat saya pun, dia amanah kepada saya pun pernah yang besar-besar nak buat. Bisa bila tak sanggup saya. Tak mampu dia menerima. Bagi orang lain lah yang mampu terima dan sebagainya. Yang mampu dia terima, yang tak mampu. Sebab dia disyaratkan dalam wasiat itu diterima oleh penerima wasiat. Jika wasiat ini tujukan kepada orang yang tentu. Kalau wasiat itu tujukan kepada pihak yang umum seperti pakaian masjid atau ulama, jadi maka bolehlah dia sama. Dua hendaklah tujuan tersebut diambil kira selepas kematian pewasiat. Sebab saya kata, kita pernah teringat bila wasiat kuat kuasanya selepas kematian orang yang mewasiatkan. Selagi dia hidup, wasiat itu tidak boleh berjalan kerana wasiat boleh ditarik balik. Ya, untuk hari ini dia tekan dia wasiat untuk isteri dia, untuk kandung dengan isteri dia. Dia cerai, sebagai contoh, maka wasiat tadi dah, nasi dia akan ubah. Untuk wasiat kepada anak, untuk anak terderhaka mereka dia, sepanjang sakit nak mati itu agam tak nampak badan hidup pun mungkin dia akan ubah wasiat. Sebab itu sepanjang dia hidup, kalau dia wasiat saya tidak boleh berkuat kuasa kerana wasiat itu boleh dia ubah ikut keadaan. Dan wasiat hanya dilaksanakan selepas kematian orang yang berwasiat. itu yang puan besarnya sampai akhir. Batu ini berarti dia masuk kepada hak wasiat. Saya kata cepat sih kerana kerana habis berbebannya hak wasiat anisnya. Bagaimana wasiat itu yang boleh dilakukan pada hukum syarak? Ini tetap bahagia yang saya tekan tadi, maka wasiat hanya boleh berlaku dan sah, tidak melebihi 1/3 sahaja daripada harta yang dia miliki. Jika dia wasiat lebih 1/3, yang lebih itu tidak sah. 1/3 sah. Dia wasiat separuh sebagai contoh. Tak. Tidak sah separuh, tapi sah 1/3. Dia wasiat kesemua harta dia. Sah wasiat untuk 1/3 sahaja. Bila penekanan wasiat digalakkan agar tidak mewasiatkan hartanya melebihi 1/3. Demikian berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Sebab hadis ini kesimpulan dia, Sa'd bin Abi Waqqas sakit nak meninggal, Nabi datang ziarah dia. Dia sebut dalam tu, aku wasiatkan semua harta aku itu bijadirillah. Nabi kata, jangan buat demikian kerana itu terlalu banyak dan kamu ada keluarga. Kalau begitu, saya wasiatkan 2/3. Jangan, itu banyak. Kalau begitu, izinkan 1/2, bah banyak. Surah, berilah saya berdoa. Wasiat 1/3 harta saya. Dan dia sebut, Wastus. Wastus juga saya. Ya, 1/3. Tapi dia dah banyak dan maksimum. Inilah hadis sahih yang membolehkan kesimpulan dia itulah yang sampai dia berhari itu datang beberapa kesimpulan dalam halaman 154 itu. Satu, memang mazhab Syafi'i berpendapat wasiat melebihi 1/3 adalah makruh. Maknanya makruh mana dibenci, makruh mana tak dapat pahala. Jadi jangan buat yang syarak benci yang tak diberi pahala. Ada banyak dalam Islam ni benar dibenci tapi boleh buat kata pahala. Abadul halal ila Allah al-tala. Sebenci-benci benda yang halal sehingga Allah SWT adalah pahala. Ya boleh tapi Allah tak benci. Bismillah bagi rosal. Maka ini kita pun juga dia kemudian jangan lebih 1/3. Kalau tahu itu maksimum dia, maka mengapa nak lebih dia banyak? Dia dapat lebih juga, maka dia makro. Tetapi satu isu. Namun lebihan daripada 1/3 tersebut hanya boleh diberikan dengan persetujuan oleh waris. Ini kaedah yang keluar daripada tadi itu. Kalau wasiatnya 1/2 daripada harta dia, tidak sah 1/2, yang sah 1/3 saja. Kalau pula waris-warisnya nak memberi juga 1/2 seperti yang ayah sebut sebelum dia mati itu, kalau semua bersetuju untuk bagi hak dia, maka boleh. Boleh itu bukan kerana wasiat, kerana waris-waris telah bersetuju untuk menambah daripada hak mereka. Kerana si mati telah habis dah hak dia. Si mati dia meninggalkan percakapan, bukan hak dia, hak waris. Kalau waris bagi, maka sah. Kalau waris tak bagi, dia sah. Jika wasiat tidak mempunyai waris, dengan itu beliau telah mewasiatkan lebih daripada 1/3 hartanya. Wasiat beliau yang melebihi 1/3 adalah terbatal kerana ia hak orang lain. Maksudnya, kalau ada waris, tak boleh wasiat lebih di 1/3. 2/3 untuk waris. Kalau dia seorang yang tidak ada waris, sebatang kara, dia wasiatkan harta dia seluruhnya kepada pihak yang dia wasiatkan. Hukum terbatas, tidak sah. Pasal tanya, pasal dia memberi, jika dia hibah, diberikan harta sebagai hibah itu pemberian hidup dia sama. Itu hak dia, tapi dia wasiat, tidak lagi dia tak hidup, dia tidak hibah, dia wasiat. Wasiat dia mati, bila mati harta dia hidup akan pergi kepada Baitul Mal. Bila Baitul Mal, harta yang dimiliki oleh orang Islam sekalian. Maka bila harta ada pemiliknya pada orang Islam, hak Baitul Mal, maka mana boleh dia mewasiatkan harta kepada yang bukan yang berhak. Nah, sebab itu dia katakan, maka itu tidak sah. Oleh kerana itu, ulama mazhab Syafi'i berpendapat wasiat adalah sunat kurang daripada satu pertiga. Ya, walaupun boleh untuk pertiga, tapi sebab yang kita wasiat itu kasih satu pertiga itu banyak. Jadi melihat begitu, dah syarat melihat itu yang berkata kemudian keluarga kamu dalam keadaan kaya lebih terhormat, lebih mulia daripada kau meninggalkan waris kamu meminta sedekah daripada orang. Maksud waktu dia dapat meluaskan lebih daripada ketiga mereka anak. Sebab itu mari mazhab Syafi'i mengambil roh daripada wasrusu kasir satu ketiga pun di dalam banyak lebih boleh elok orang sendiri atau bertiga itu pandangan. Tapi boleh kita bertiga dalam masalah jadi bertiga berdasarkan kepada sebabnya masalah dalam hari itu satu bertiga sudah banyak itu kesemua. Nomor dua, harta yang diwasiatkan tidaklah dinilai ketika kematian pewasiat, bukan ketika wasiat diumumkan, kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Ini pun saya pernah menyakari dah. Wasiat kalau ada, kalau tahu awal, jangan sibuk nak nilai harta ketika itu. Jangan jadi macam Tiga Abdul. Oh, tak mati lagi. Ismail pulang ajar kan? Dua mahadid dah bagi harta. Wah, hidup lah kita. Lama dah tinggal pilih dulu. Okey, tentang saya kefahaman yang senang dipaham, wasiat hanya boleh berlaku pelaksanaan selepas mati. Sebelum mati jangan dinilaikan. Berlaku apa pun dalam masa dia wasiat itu pun usaha mikirlah. Mikirlah kemudian. Contoh dia macam dia wasiat tentang harta dia kepada adik laki-laki dia. Sebagai contoh, sebab kebetulan ketika itu dia tidak ada anak. Lepas itu kebetulan pula dalam sakit-sakit yang mati itu isteri mengandung. Dalam sakit-sakit yang mati itu isteri mengandung. Lahir anak lelaki pula. Sebab lelaki ini dia menghalang abang dia. Waktu dah agak dia dah ambil yang tetap. Lah, ini wasiat ini kepada kepada semua harta kepada adik dia. Nah, dia tak lebih satu per tiga sahaja juga akan sah ilai balik kepada anak dia. Sebab itu dia tak dapat apa-apa pun kerana anak laki-laki dia maju menghalang adik dia memenangkan Ibrahim Nabi. Itu sebagai contoh saja. Duh, satu per tiga tersebut dijelaskan, dijelaskan segala utang yang berkaitan dengan harta itu semati dengan harta yang mati. Itu yang kurang sebut min ba'di wasi yatim yusa biha awdai. Nah, bagi apa pun hutang baru hutang tak perlu. Lepas itu mungkin wasiat, wasiat termasuklah apa yang diwasiatkan selesai ke semua yang laki itu barulah dapat dibahagikan kepada yang kenapa itu halaman 25 itu ada hadis jika wasiat-wasiat kata itu bertinggal daripada daripada hutangnya maka satu ketiga ini hanya dikira setelah segala hutang yang dijelaskan memang diwasiatkan jadi usaha yang ada itu. pelunasan hutang lebih diutamakan daripada melaksanakan wasiat. Nah, itu satu perkara yang perlu dipahami dari pekan selalu. Hutang pun dia ada, wasiat pun dia ada. Ada berdua itu, selesaikan hutang dahulu. Kalau dengan hutang itu habis dengan harta lagi, maka wasiat itu dengan sendirinya tak dapat dilaksanakan, tidak menambah. Sebab hutang itu bila selesai, ya hak manusia. Sebagaimana menurut ijma ulama, ya, pelunasan hutang lebih diutamakan daripada melaksanakan wasiat, sebagaimana menurut ijma ulama. Sebab wasiat itu sunnah. Hutang wajib bayar. Semoga dia bertembung antara wajib dengan sunnah. Jika bertembung wajib dengan sunnah, maka kita wajib melaksanakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Kalau tidak berbaki, lepas bayar hutang itu ada baki, masih boleh dilaksanakan, maka boleh. Tapi ambil peristiwa lagi sekali. Jika bertembung dan seorang itu mewasiatkan kepada dia, tapi dia juga meninggalkan hutang, maka hutang dia hubungkan berdasarkan kepada ijma ulama. Tak ada buang dan tak buang. Hutang dia hubungkan. Sekiranya wasiat menanggung hutang yang banyak sehingga kehabisan segala hartanya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Itu jelas seperti itu. Sekiranya wasiat dan sedekah ketika sakit, wasiat berlebih satu per tiga, tetapi tidak dibetului oleh waris, ia perlu menurut beberapa posisi ini. Ini kalau berlaku dah, wasiat itu ketika dia sakit dan meninggal itu diwasiatkan, wasiat dalam kanan masa nak mati lah, nak dia wasiat lebih satu per tiga baru dia mati. Baiklah, maka apa cara ni? Mudah saja. Jika sebagai sedekah ini bersifat serta-merta dan sebagainya tertangguh selepas mati, maka utamakan sedekah serta-merta daripada yang tertangguh. Melaksanakan sedekah yang bersifat serta-merta adalah wajib dan tidak boleh ditarik balik dan berbeza. Jadi kalau dia disebut pada tiga itu, kena bagi segera, tak ditambah. Sebab kalau sekadar wasiat, kalau sekadar pembahagian alat pusaka saja, walaupun sunnah disegerakan, dia masih boleh ditambah. Jika tidak sesuai. Tapi kalau disebutkan, dia diwasiatkan untuk bagi serta-merta itu, maka memang kenapa di setelah mudah-mudah melaksanakan sedekah yang bersifat setelah adalah wajib dan tidak menarik balik, berbeza dengan yang tertangguh. Contohnya, jika seorang itu mewakafkan rumahnya yang bernilai RM1,000 dan mewasiatkan RM1,000 selepas kematiannya, sedangkan harta yang dimiliki selepas kematiannya hanya RM3,000, dengan itu wakaf beliau diutamakan daripada wasiatnya. Ya, jika bertemu antara berdua, dia wasiat lebih satu per tiga. Tapi yang pentingnya, dia sebut dia tak ada, dia nak wakafkan harta dia. Dia wakaf harta itu, wakaf itulah yang boleh dilaksanakan berbanding dengan wasiat lain. Diutamakan daripada wasiatnya. Dan wasiat beliau dibatalkan. Kecuali dengan keinginan waris. Sebab ini berlaku lebih daripada satu per tiga. Sebab tak perlu berarti izin waris. Kalau izin waris tertuju untuk melaksanakan kanak bapa, walaupun lebih satu per tiga, maka boleh. Tapi yang cari wakaf itu diutamakan. Sekiranya kesemua sedekah beliau tertangguh selepas mati dan lebih satu per tiga, jika sedekah itu tidak dipersetujui oleh waris, satu per tiga tersebut perlu dibagi-bagikan menurut bagian yang ditetapkan untuk penerima sedekah. Dia macam ni. Kalau si mati mewasiatkan hadapannya lebih satu pertiga. Dia mati. Bila dia laksanakan, anak-anak terbagi dua geng. Satu geng setuju dengan bapa punya pandangan, nak bagi dia satu pertiga. Satu geng lagi nak, aku tak mau. Aku nak satu pertiga saya lebih tak sah. Penyesaian dia ambil sahaja yang diberi oleh waris yang bersetuju untuk diberikan kepada yang diwasiatkan dari, dan jangan ambil hak daripada orang yang tidak bersetuju. Jadi katakanlah kita lagi semula, katakan kita dapat anak laki-laki, saya dapat orang wasiat altar dapat 10 ribu, dapat seorang 10 ribu. Maka orang yang tidak bersetuju bagi dekat dia seorang 10 ribu ini harta bersama bapa kita, setelah kita tolak apa namanya hutang dia dan wasiat dia yang tak berlebihi 1/3, hanya hak kamu. Hak kami 1/3 juga, hak kami yang 10 ribu juga, dan kami nak penuhi kata bapa, kami bagi harta kami, kami dapat seorang 7 ribu saja tidak apa. Itu penyesaian dia yang tak lagi, dan dia ambil jalan paksa yang kami ambil. Itulah dia penyesaian Bapak Kerabat ini. Halaman 156 itu pula ketika ketika nazar. Keadaan nazar ya, ketika ruh dalam perjalanan keluar ataupun dalam proses akhir seorang itu sedang menuju kepada Allah Tuhan. Kenazah boleh membuat berbagai sedekah yang bersifat serta merta seperti wakaf dan sedekah, sedangkan jumlahnya melebihi 1/3. Dalam keadaan itu, pemberian sedekah perlu mengutamakan sedekah yang pertama, kemudian kedua, kemudian seterusnya. Dia tadi dalam nazah masa dalam tanah akhir itu dia sebut, aku nak sedekah sini, sini, sini, sini, sini, sini, banyak sangat. Tapi takkan lebih dia berdekat dia kedewasa. Okey, sebab itu utamakan apa yang dia sebut dahulu. Kalau masih ada, yang dulu. Masih ada dia. Dah sampai terdekat dia, maksudnya. Yang lain semua dah dapat. Itu maksudnya. Empat, jika sedekah yang bersifat serta-merta ketika hampir mati ini terhimpun dalam satu bentuk, maka satu bentuk, maka nilai 1/3 itu perlu dibahagikan sama rata tanpa sebarang keutamaan. Itu senang apa? Wasiat kepada waris, ini yang tadi. Yang ini pun tidak sukar untuk kita faham, kerana hadis Nabi amat terang dan amat sahih. Ya, dalam hari Nabi wafat, doktor baca tu. Menurut pendapat yang utama dalam bahasa Syafi'i, ini istilah pendapat utamanya, pendapat yang diterima oleh semua asal bahasa Syafi'i, wasiat sebegini adalah harus, tetapi tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah mendapat tujuan waris yang lain. Jadi dengan persetujuan mereka barulah wasiat begini boleh dilaksanakan. Yang penting wasiat kepada waris yang boleh menerima pusaka adalah tidak sah. Berdasarkan kepada banyak hadis yang diantaranya inal aqta kullati abil aqta wala wasiyata li waris, Allah telah memberikan sebahagian kepada, Allah telah berikan bahagian kepada setiap orang yang berhak, maka tiada wasiat untuk waris. Hari yang kedua itu adalah tajuz wasiat dari waris illa asyar warisah, tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. Tapi yang senang kita pegang saja, syarat telah mendahului kita. Syarat masa sebelum kita ada harta, hukum yang sudah ada, iaitu yusihum Allah bi awlamikum lidakar misalikum sayang. Ada hukum-hukum pusaka yang ditetul dalam dalam surat An-Nisa. Allah mewasiatkan, menetapkan kepada kamu pemberian pusaka ada kadar yang masing-masing. Kadar apa? 1/2, 1/6, 3/4, 2/3 itu tidak boleh berarti. Sebab itu maka Nabi sebutkan kadar tidak boleh diwasiatkan kepada waris. Karena kalau boleh wasiat kepada waris, maknanya kita tidak menerima ketentuan syarak. Sedangkan yusikumullahu fi awla'ikum lintakarim sekali masyarakat Allah yusikumullahu fi ma'ana Allah dan menetapkan. Kalau Allah tetapkan, kita nak pindah Allah Ta'ala punya macam mana? Nah, sebab itu maka ditetapkan, dihukumkan dengan hadis, maka tidak sah wasiat kepada waris. Itu yang pertama. Nombor dua, bila wasiat itu ditujukan kepada waris, penerimaan atau perlukan oleh waris tidak diambil kira ketika hayat wasiat. Kerana waris tidak mempunyai sebarang hak dalam harta pusaka ketika hayat wasiat. Jadi begitulah juga ia dalam harta wasiat tersebut. Maksudnya wasiat tidak boleh dilaksanakan semasa wasiat masih ada. Wasiat ini, semua wasiat itu hanya berkuat kuasa lepas orang itu mati. Sebab itu apa saja wasiat itu sah kali ya. Sah tidak itu lepas dia mati boleh dibincangkan. Mana-mana waris yang menerima wasiat tersebut ketika hayat wasiat boleh menolaknya selepas kematian wasiat. Begitulah juga jika mana-mana wasiat menolak ketika hayat wasiat boleh menerimanya selepas kematian wasiat. Sebab itu wasiat saja dia tidak ada sebarang pesan. Penerima tolak pun tak ada pesan. Penerima menerima pun tak ada pesan. Pasal apa? Puan tak itu. Dia pernah masa dia wasiat dengan dia mati itu apa tak? Kalau wasiat hari ini esok lagi tak apa? Wasiat hari ini esok lagi satu tahun. Berubah macam-macam. Nasib tengok yang terakhir nanti macam mana. Kena mati baru dia wasiat. Itu yang penting. Tiga, penerima wasiat mestilah macam dia waris ketika kematian. Nanti mesti dia ketika itu masih jadi waris kematian. Jangan pula pada masa kematian dia bukan jadi waris. Contoh, bukan jadi waris muda saja. Suami isteri. Suami isteri masih bersama isteri, maka suami waris kepada isteri. Isteri waris kepada suami. Kalau isteri meninggal, suami dapat harta isteri. Suami isteri meninggal, suami dapat harta pusaka. Suami meninggal, isteri harta pusaka. Kalau suami isteri meninggal, suami dapat terperempat. Kalau suami meninggal, isteri dapat terperempat. Dia kata anak laki-laki. Okey. Masa itu, waris. Wasiat berlaku. Lepas itu bercerai. Habis akhirah. Mati. Mana ada bersangkut pun ketika itu lah. Tapi kalau dia bercerai, isteri mati dalam aidah. Bercerai dah. Suami mati dalam aidah. Dalam aidah berapa? 14 bulan. Aidah haid 30 dia boleh suci. Dia biasa kita faham. Aidah orang yang telah habis semua 4 bulan. Okey. Kalau berlaku sesuatu selepas lepas dalam bercerai dalam aidah berlaku kematian, maka aidah pekah tidak boleh mu'tad jadu bi hukum zaujah bi halatil wafah. Ya mu'tadah terpun yang dalam berhidah seorang suami sepanjang aidah dia matilah suami dia, maka dia kan zaujah, hak dia tetap seperti seorang isteri. Dia dapat pusaka. Dia masih ada hubungan waris. Bila habis aidah, maka habislah warasah dia. Maka dia warasi. Itu yang dimaksudkan sini. Penerima wasiat mestilah menjadi waris ketika kematian wasiat. Bukan ketika wasiat dikeluarkan. Maksud wasiat dia sebagai isteri. Lepas kemudian, apa boleh Isteri dia mati. Kalau mati, maka dia bukan diri, maka dia dapat terima. Jika wasiatkan hartanya kepada saudaranya ketika beliau tidak mempunyai anak, kemudian beliau mendapat anak lelaki sebelum kematiannya, maka wasiat tersebut sah dan boleh dilaksanakan. Ketika itu saudaranya bukan lagi warisnya kerana beliau mempunyai anak laki-laki ketika kematian. Sebagaimana dimaklumi anak laki menghalang saudara kandung daripada mendapat pusaka. Ini saya sebut awal tadi. Ya, kalau orang yang kebetulan dia tidak ada anak, dia wasiatkan kepada adik dia. Adik dia dalam kejadian, dalam waktu dia mati kejadian anak, dia menjadi warisan. Tapi jika dia dah ada anak, dia mesti punya adik. Dia bukan waris, dia maksud tidak diterima pusaka pada dia ada anak laki-laki. Anak laki-laki, dia panggil maju menghalang abang. Tapi dalam wasiat tadi itu, dia sah. Sebab pada ketika itu, pada wasiat mula itu dia sebagai waris, masih dia mati, dia bukan waris. Maka wasiat dia sah. Itu maksud keempat. Jika selepas kematian sebagian waris bersetuju tetapi sebagian pula membantah, maka hukumnya perlu diperinci. Wasiat itu dibatalkan, wasiat itu dibatalkan daripada bahagian waris yang membantah tetapi dilaksanakan kepada bahagian waris yang bersetuju, yang ikut kepada bahagian mereka dalam pusaka dan sebuah wadaya. Maknanya bukan kalau sebahagian waris membantah wasiat bapa hadiah, jika ada sebahagian tidak bersetuju dengan wasiat bapa kerana merangkau hukum syarak, bukan makna terbatal semua. Ia terbatal kepada orang yang tidak bersetuju saja. Orang bersetuju sah, maka boleh dilaksanakan. So ada pada wasiat yang jelas. Lima yang terakhir, bakal hadiah dan perlukusan hutang kepada si mati juga termasuk dalam arti kata wasiat kepada waris yang memerlukan kepada persetujuan waris selepas kematian si mati. Ini sekiranya perbuatan ini dilakukan ketika sakit hampir mati. Itu yang saya berulang yang tadi juga. Okey, yang akhir sekali. Okey, bagus. Kita sampai ke hujung dan saya duduk agak cepat sikit itu kerana nak habiskan kali ini malam ini. Kita nak masuk nanti kepada Bapak Ibu pemegang amanah. Soalnya, kalau seorang sudah berwasiat, ada dua cara. Satu yang dia tulis, dia simpan sebagai wasiat. Yang lebih sebut tadi, tidak halal, tidak harus bagi seorang Islam mati dua malam dia hidup sebelumnya dengan dia tidak ada wasiat yang ditulis di kepalanya. Maksudnya dia simpan wasiat. Artinya boleh wasiat dengan tulis satu. Yang kedua, wasiat dengan perkataan. Perkataan dari kita belajar mesti suriah telah. Kalau tidak tenang, kena tanya. Kena ubah yang tidak tenang kepada tenang. Jangan tafsir sahaja dengan membiar begitu nanti bergaduh kemudian. Tafsirannya kena buat semula yang tenang. Okay. Bolehkah tidak kedua-dua cara wasiat itu diubah? Setelah anak-anak tahu dah dia wasiat, setelah orang luar asing yang diwasiat tahu dah. Orang luar asing yang tidak boleh makan pusaka, wasiat untuk dia sekian banyak, dia pun tahu dah. Bolehkah tidak berubah atau diubahkan? Nak pakai itu juga ke, nak pakai yang diubahkan dia? Sebab ini bakal mengundang berbagai-bagai perbalahan. Maksudnya bukan syarat, kita letakkan hukum yang jelas. Maksudnya kita tadi hukum syarak. Terima saja. Siapa nak kita nak melawan hukum syarak? Kalau tak betul hukum syarak, kita tidak melawan. Kita batal tak apa. Baik, soal tadi. Boleh ke tidak wasiat yang telah termeterai tersebut dah itu dibatalkan atau diubahkan? Ya, wasiat dianggap akad yang harus, bukan akad yang wajib. Ya. bahwa siapa asalnya tidak diwajibkan tapi amat-amat dihalakan. Tidak dengan mengatakan tidak seugil yang berlaku dan untuk mengelakkan dari berbagai-bagai semuka elok wasiat, tapi hukum asalnya dia bukan wajib, dia dituntut sangat saja. Jadi bilang sekali wasiat dianggap akad yang harus, bukan akad yang wajib, seperti jual beli dan akad nikah. Ini asalnya akad itu sunnah, tapi bila nak buat kerja macam nak nikah, akad jadi wajib. Kalau tidak wajib nanti berlaku pernikahan yang tidak sah pula, maka berlaku lah perhubungan yang tidak diizinkan syarak. Nah, sebab itu berasasnya dia sunnah, bila sampai pada pelaksanaan dia jadi rukun dan rukun tuntutan yang diwajibkan. Untuk wasiat boleh menarik balik kesemua wasiatnya atau sebagiannya atau mengubahnya atau menambah syarat baru kerana harta tersebut masih dalam hak miliknya selagi beliau masih hidup, beliau bebas untuk menguruskannya. Itu saya senang dan tidak berubah gitu. Artinya syarat boleh, dia boleh ubah. Kalau orang yang telah menerima tadi pun diubah tu mesti ada sebab diubah. Kalau terima hakikat mulai daripada rezeki itu tak ada rezeki, tak apa. Tapi yang pentingnya orang tu dia berakbar kemungkinan dan dia boleh mengubah. Yang dia berkira yang mana? Yang akhir sekali itu. Maksudnya nanti itu kan wasiat yang dia berhati yang dia simpan. Sebelum-sebelumnya, waktu dulu wasiat 60 tahun dulu, tak tahu di mana. Tapi yang kemudian apa ya? Sebab dia mungkin mengubah sesuatu waktu bila mengubah jawab dia. Bagaimana membatalkan wasiat? Bila syarat mengatakan boleh diubah, nak ubah tu, nak buang tu macam mana? Dengan dua jawab. Satu, lapas yang keluar daripada mulutnya. Kalau dilapaskan, aku tarik balik semua wasawas yang aku dahulu. Ada saksi. Dan mesti dimaturahikan, biar jelas jangan main dakwah dakwi. Ini mudah sangat memudahkan perbalahan keluarga dan menyebabkan berpatah arang. Tahu sangat hal yang berlaku dalam masyarakat, tahu sangat bila berlaku kematian memang berlaku masa mereka, tahu sangat siapa tak bertegur siapa. Apakah kita lupa mengatakan bahawa hadis sahih menyebut la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia memutuskan silaturrahim dengan keluarga dia khasnya. Dua tingkat tu. Itu dia kata. Sebab tu kalau pergi ke dari apa dia, maka pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan lapas yang menunjukkan tujuan tersebut. Contohnya wasiat berkata saya memasukkan wasiat itu atau saya membatalkannya atau saya menarik balik wasiat atau saya serahkannya kepada waris saya. Dengan sebut demikian, dengan tapi zaman ini zaman yang kena buat dokumentari lah, dokumen kena ada, saksi kena ada, kena dapat lawyer buat dan sebagainya kena buat. Tapi yang pentingnya wasiat boleh berubah sebagian atau sebelumnya, wasiat boleh ditarik balik sebelumnya. Itu yang kedua. Pembatalan juga boleh berlaku melalui perbuatan yang menunjukkan wasiat itu dibatalkan. Apa saja yang dia buat, kelakuan dia, PM dia menunjukkan wasiat itu dibatalkan. Contoh, kalau dia telah mewasiatkan harta dia kepada seorang yang bukan waris, orang itu pun tahu Lepas tahu kemudian apa semua waktu dia bergaduh ke orang tu. Makin hamur ke orang tu. Tumpah langnak ni aku tak akan boleh masuk tak sikit pun tak ada. Walaupun disebut cakap umur kan. Ha? Haram dia dah ada keluar semua hal tu makna dia daripada dia. Tapi poin besarnya bahawa dia boleh berlaku dengan perbuatan. Ada contoh ni. Bila menjual harta yang diwasiatkan, elok. Dia masih tak kenal tak tu. Orang semua tahu dia semua. Dia jual. Hak dia. Dia wasiatkan. Itu maknanya perbuatan itu. Dia dah batal dengan wasiat. Jangan boleh kita fahamkan senang dia tutup. Contoh selamat dia lah. Mereka kalau selalu nak ujarkan, dia nanya kot. Dia sebut terang-terang, hai boleh, semua orang saksi, semua dia yang mau diwakaf rumah dia. Itu saya kata, teman-teman. Bila saya sebut juga, kesel-kesel saya kata, satu yang berlalu, saya ingin kata, ada seorang maklum makhluk percaya ada seorang satu keluarga nak mewasiat dia wasiat dia mati dia meninggal dia wasiatkan rumah dia banglo dia letak di Prime Grand di dalam raya besar dekat dengan takluk dengan masjid Al-Mullah kata di jalan banglo tapi dia wasiat anak-anak dia setuju nak di wakaf, nak diberi sebagai wakaf. Kepada dia ada sifat. Saya ada letak pada ketika itu, dia minta saya harta. Saya pakai hukum, dia kata, ok, saya kena panggilan. Tapi kena dihukuman. Kena ada dihukuman, yang menyebut tengah-tengah, anak yang ada, nama-nama semua kena ada, waris kepada si mati kena sebut itu. Mungkin semua orang merampaskan kami wakafkan rumah ini untuk digunakan pakai selama mana Rosifah nak pakai-pakai untuk pakailah dia kalau dia tak mau pakai setelah kau berpihaklah dia boleh digunakan pakai sebagai ambil yang pentingnya dilaksanakan segera waris-warisnya orang itu pun terlibat pada datang tidak ada duit kita malam ini dan terima sebuah rumah maka saya berikan wasiat, dia terima cukup dan bodi dia berikan saksi semua kira dia dah tangan, itu cerita yang paling baik dan dilaksanakan oleh waris-waris semua yang berbaki kepada waris dan wasiat dia dan siang meningkat berapa itu cerita dilaksanakan kali itulah wasiat dia dikumentarikan dikumen dan semuanya supaya jangan berlaku apa-apa takdiran yang tidak pasal akhirnya berlakulah amat berpakaidah lah kepada si mati itu dan dapat pahala terus menerus tersifat pun memanfaatkan serta-merta digunakan untuk kebaikan ini yang saya katakan bahawa jika orang itu dia berusia jualkan rata itu maknanya dia berubah dia apa sahaja tindakan yang menunjukkan dia ubah dengan perbuatan dia maka dengan sendiri yang terbatas contoh banyak di bawah itu contoh gandung-gandung ini tak ada gandung di Malaysia tak ada baca lama terakhir itu yang nama tiba-tiba beliau mewasiatkan selungkup gandung lah kemudian menambahkannya dengan seumpama dengannya tidakkan itu tidak dianggap membatalkan wasiatnya kerana tiada sebarang perubahan berlaku dan dia diwasiatkan ubahlah, wahailah pagi pagi aku satu dilapak ini aku wasiatkan kalau aku mati nanti beri kepada simpulan lepas itu dia tambah daripada yang diwasiat yang dalam dilapak itu tapi dia tambah beberapa tambahan teman-teman tambah itu mati adakah penambahan itu menunjukkan dia mengubah wasiat? Tak dia bagi itu dengan penambahan baru itu maka kesemuanya sah wajahnya laksanakan walaupun ada perubahan kemudian yang dia tambah itu dah sebut yang sebelum tambah dari penambahan itu maka sah. Empat, jika beliau mewasiatkan kandung kemudian bukailah kemudian menggilingnya atau membenihkannya atau beliau mewasiatkan tepung kemudian menggulinya waktu jenayah ini atau kapas kemudian menjadikannya benang atau beliau mewasiatkan benang kemudian menenungnya atau kain abonin atau kain kemudian menjahitnya atau tanah kosong kemudian membangunkannya atau menunjuk tanam sebabnya segala tindakan ini dianggap menarik balik wasiatnya. Jadi itu perbezaan dengan yang tadi cakap tambah saja tak apa tapi ini dah ini wasiat tanah kosong mungkin ketika itu dia malah tanah pun setahun kemudian naik semangat tengok ada musang king orang dia dia beli benda musang king beli tanah itu tanah subuh tumbuh subuh kosong dia tak kata apa sebab ni ada sorak kan ni kata tak sorak dia sorak pegang sorak tak sorak wasiat disebut saya so perbuatannya itu bolehkah dia dia menarik berwasiat dia hukum mereka kata ya dia wasiat gandum betul gandum dia wasiat itu dia buat kurban buat dia jenai penuhi kau orang surau memang dah habis dah maknanya dia lupa dah dia lupa dengan mula dia wasiat pasti dia lupa dah maksud dia faham ok sebab tu maka akhir itu kesimpulan pertama objek berubah sebelum menerima wasiat pemiliknya sebab Allah wasiat tersebut telah dimusnahkan berubah objek benda dari daripada tandung jadi kepada daripada tepung yang dicucuk kodok daripada tanah kosong jadi kubur daripada diwasiatkan kapas tapi kapas dia buat benang dia buat kain adakah kain itu dipanggil wasiat mesti laksanakan darah itu maknanya dengan perbuatannya itu dia menarik balik wasiat dia maka hukum dia boleh dan sah jangan disebut tidak baik itu satu yang kedua tindakan seperti ini menunjukkan kepada pembatalan wasiat apa saja penambahan apa saja yang dibuat ini menunjukkan kepada dia telah mengubahkan wasiat Allah wa'alam dan selesai bagi itu mudah kita akan sambung nanti tentang pegangan amanah yang ada masalah yang perlu kita ini ada soalan yang butuh saya jawab adakah orang yang masbuk masbuk ya orang yang semalam terpas imam tak berdiri adakah orang yang masbuk diberi ganjaran pahala penuh seperti jamaah yang tidak masbuk jika ini tidak jika ia tidak perlulah kita terbukukan untuk takbir bersamaan dengan Tuan Zahran semuanya imam ya, soalan saya faham adakah orang yang sembahyang masbuk dapat pahala sama orang yang muwabik jawapan dia amat tidak sama mana boleh orang yang datang awal ke masjid bersama takwiyah ihram dengan imam boleh dapat pahala orang yang datang ujung sekali dan dia berkata Allahu Akbar duduk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia sambung bayang seorang dia takkan yang itu cara logiknya pun tak akan dapat pahala yang sama tapi logik kita tak dapat logik pakai asas syarak jelas Nabi sudah memberi gambaran orang yang datang semayang Jumaat pada hari Jumaat ada yang dapat pahala seperti seekor unta, ada yang pahala seperti seekor kambing, ada pahala seperti seekor ayam, ada pahala seperti sebiji jeruk ayam yang datang awal sekali, yang awal-awal datang mas. Imam muda datang lagi, bila datang lagi datang dulu, masuk masjid semayang itu, habis dia semayang tidak apa-apa ada utar. Dia datang, dia sampai ke masjid ke azan bermula, dia dapat ibu, tapi dia katakan. Dia datang bila dah azan dan bersemuanya, tu imam dah baca khutbah dah, ada dapat kambing. Dia datang semua kali khutbah semua dah habis dah, imam dah semayang dah. Cukup dah dapat dua rakaat semayang, dia rasa dah berpuasa dengan khutbah. Dia dapat pahala juga, dia pahala dapat macam pahala seekor ayam. Datang semayang juga khutbah pun tak dengar habis dah, semayang pun dah habis dah. Imam itu ikhlas dengan dia pun sempat cash ujung sekali. So, tapi dia sabur dengan semayang semayang tu, dia semayang di mana? Semayang di mana? Apa dia tak dengar Rasul dua atau apa? Tak semayang dua rakaat, ujung dia dapat. Tapi sah semayang tu semayang dia lepas kewajiban, lepas kewajiban dia, tapi pahala dia tu telur kaya. Tak apa, jika telur ayam tu yang segar tak apa, telur ayam pengumum. Tapi dah habis. Contoh itu saya bawa ke sini. Maka dia pahala berbeza. Sebab itu kena datang awal. Saya masih menggunakan kad kredit konvensional. Kerana setelah beberapa kali memohon dengan BIMB dan CIMB untuk mendapatkan kad kredit secara Islam, ditolak. Adakah saya masih berdosa jika terus menggunakan kad kredit secara konvensional ini setelah berusaha mendapatkan kad kredit secara Islam tertangguh? Penting sangatkah sampai kepada darurat kad kredit itu? Saya nak cakap saudara-saudara jumpa dengan BIMB, Bank Islam dengan CIMB itu, abang kata saya tak mahu nak berdosa dengan kad kredit konvensional. Saya nak kad kredit Islam BIMB ini. Kalau anda tak bagi, anda tak berdosa. Saya tak boleh. Dia bagi ke tidak? Saya contoh dengan satu contoh lain yang hidup. Sebuah masjid yang didirikan di satu kawasan, maka dibawa cadangan itu kepada majlis mesyuarat rasmi dan luluskan seorang saja bangkat. Saya tak setuju kerana tempat itu saya nampak dia membawa perpecahan di beberapa luar dan masjid itu lebih baik daripada masjid. Kursi itu kata okey, kita pakar-pakar setuju dengan jalanan kawan kita ini, tapi saya nak menek sini. Masjid ini tidak dibuat, tidak dibenarkan kerana seorang sahaja tidak bersetuju. Dia lah yang bertanggungjawab akan menjawab depanlah akhirat nanti mengapa tidak boleh dijadikan masjid. Dia seorang ambil tanggungjawab, jawab depanlah akhirat nanti kenapa kita tak boleh ke masjid. Oh, saya tak kalau semua wajib, kalau keperluan anda sampai kepada darurat ataupun sampai kepada hajah keperluan yang amat sangat, ada backup al-hajah tu tunazzalu mahjad darurat, ada perlu sangat, ada pangkai atas nama darurat, ada tadi darurat sementara, hukum darurat selama-lamanya sementara, bukan selama-lamanya. Dan ada kerana ikhtiar juga mendapat yang namanya kad kredit Islam kerana dia lebih mencaminkan hukum PK lebih dekat daripada hukum kutasional yang diasaskan beri Pulang sahaja seorang tahu ibadah. Maksudnya kat profesional, kita hanya pergi habar kat dia, nak pakai kad kredit dia, dia lulus kepada kita, tidak pakai duit, tidak pakai beli barang, bagi kad kredit itu, sign bocor saja, tidak berhutang ya, dengan kita beli barang dan berhutang dengan bank. Hutang itu hutang yang bank akan dapat faedah daripadanya. Hutang apa faedah? Ada faedah. Kullu ardin jarra manfa'an fahuwa riba. Hutang yang disyaratkan padanya mendapat keuntungan yang nyata. Jarra manfa'an menarik keuntungan maka dia riba. Lain dengan dia panggilkan kalau kata Islam ke Islam ini tidak ada jual beli dengannya sebelum kat kredit itu yang kita ambil juga ada pada bayi'ul na'inah atau bayi'ul wakah saya buat dengan bayi Islam saya beli harta bayi Islam dan bayi'ul wakah saya beli harta dia dengan harga 100 ribu lalu saya jual balik korea dengan harga berdaku harga berdaku itu boleh maksud bila saya ambil duit nanti saya akan bayar balik harga yang berdaku untuk wakah. Tapi adalah akad itu akad dengan wakil. Akad dua beli, saya beli halter. Kita akan beli halter, beli, jual balik. Lekat hutang itu. Tapi atas nama jual beli. Bukan atas nama jangka kreditan itu. Contoh lain, kita senang faham. Macam bond. Islamic bond dengan conversion bond. Kalau conversion bond, dia keluarkan selera kertas biasa. Nilai bond ini 1 juta, ada beli bond, 1 juta. Janji 3 tahun, akan dia beli balik dengan harga 1 juta sebagai contoh. Apa yang dia beli? Beli kertas. Oh, katanya 1 juta kan? Ha, datang, dia berikan dengan perubahan di Islam itu, mesti ada tanda lain aset. Bond itu sudah nak jual apa? Nak beli apa? Macam konsesi beras, harga beras yang saya terima. Beras nak keluarkan bond sebanyak 4.7 bilion ringgit. Saya tahu kan? Itu harga mana yang dia nak keluarkan? Nak jadikan anda ada aset untuk kita keluarkan. Pasal, lepas bond ini keluar nanti, kalau sekali itu tak boleh bayar-bayar, kalau dah menyimpan, letakkan dia tu. Untuk bayar balik pun dia punya ada lain aset akhirnya ada lain aset dia tak cukup ada lain aset saya tak daripada yang diluluskan oleh penilaian bertauliah tak cukup taulah bukan pun akhirnya cukup ha. Itu aset yang dia jual beli dalam bond so bond itu mewakili harta yang ada di park di bank memang harta itu di park kalau selesai nanti bayar balik harga bond, maka lepas baliklah harta aset itu untuk dilupuskan. Jika tak boleh bayar balik, maka pihak yang membeli bond itu berhak untuk klaim daripada bank daripada harta. Itu yang tersebut tadi. Maka senang banyak cerita. Tapi bolehlah ada beberapa pemikiran jika darurat, jika tidak maka dia letakkan menanggung sampai itu. Okey, di manakah tempat yang terbaik untuk mewakaf? Di manakah tempat yang terbaik untuk mewakafkan kitab agama? Saya memiliki satu set kitab fiqh Imam Syafi'i ini dalam bahasa Indonesia untuk diwakafkan. Ke Indonesia, wakaf orang Indonesia. Dan apa saja kitab agama ini, dia seperti contoh kita pula. Ada wakafkan di institusi yang dimanfaatkan kitab itu. Terutama kalau kitab itu kita rumah itu betul. Main resources. Bukan saya nak the main resources. Selahkan tempat yang orang selalu buat research. Research ini di universiti. Ada di pondok-pondok yang selalu merujukkan sedangkan mereka macam itu ada boleh pakai. Atau kalau sedikit saja ada diberi kepada orang ulama, ustaz yang selalu berusaha buku itu Selagi orang boleh merujukkan buku itu, maka ada lebih bermanfaat. Yang penting boleh diberikan kepada mana-mana pihak yang akan memanfaatkan harga itu. Kalau dia bagi kepada orang tidak memanfaatkan, pahala dan pahala, tapi korang. Beza macam kita buat sebuah masjid, orang tidak semayang. Dan masjid orang semayang sampai yang keluar. Ya, orang tak semayang, dia dapat pahala juga. Tapi tidak bertambah, orang tak pergi semayang. Dia buat masjid. Pula one man. Masjid yang tadi semayang buat apa? Contoh banyaklah di mana sahaja yang ada masa dia orang memang ada bagi dan sahaja. Tapi pahala tak datang. Dan pergi ke mana, pergi ke mana, insya Allah. Ini ada umur 53 tahun. Tidak berkahwin. Apa pun orang. Rakan saya umur 53 tahun dia berkahwin. Dan menulis surat wasiat yang menyatakan harta dia, rumah, ada rumah ni, membenarkan rakan baik dia yang tiada rumah menumpang di rumah itu sampai akhir hayat dia. Rumah tersebut dia wasiatkan kepada abang sulung, ada laki-laki dia dan anak saudara laki-laki dia. Apa pendapat ustaz tentang wasiat ini? Adakah sah dari segi syarak dan boleh diterima? Sah dan boleh diterima. Hukum cukup, kegunaan cukup, orang yang terima pun ada, dan yang digunakan untuk kebaikan iaitu menutupi keperluan asas manusia. Perasaan manusia bahkan menu tempat tinggal, ubat dan kegelaan. Ini termasuk dengan perkara yang asal, maka sokong saya boleh dilaksanakan. Apakah prosedur wasiat di Malaysia atau wasiat diterima, adakah wasiat diterima segalanya ditulis saja dan diserahkan kepada rakan baik tanpa berdiri bangunan atau misi ketika COVID? Hukum syarak hanya ditentukan dengan hukum tadi. Ada buat wasiat, wakaf dengan hukum tadi itu maka sah berhukum syarak. Dan wasiat beri berapa itu maka sah berhukum syarak. Tetapi dalam undang-undang manusia ini dia lain sikit bunyi. Macam yang ada di tempat-tempat dikatakan wakaf tidak boleh berikan kepada jabatan agama saya. Tidakkah itu bertentangan hukum syarak? Hukum syarak boleh menentukan. Mungkin kan ada orang sendiri, dia boleh pilih. Dia boleh pilih siapa yang dia panggil. Dia boleh tahu ke kanan itu, setengah-tengah tempat itu. Setengah-tengah tempat lah. Menerima wakaf. Tapi tidak pernah dibuat sebagai tindakan untuk memajukannya. Biar begitu. Sampai orang lain tutup, sampai akhir dari projek. Pakar-pakar yang pakar kota beli ini, kata waktu akhirnya ikut. Bagaimana sama berlaku, bina berlaku, mana berlaku. Sebab itu maka biasanya orang nak bagi itu dan lain macam. Contoh yang kedua. Duit yang lebih kepada Betul Mal. Betul Mal ada beli saya. Termasuk orang yang mati dalam waris pilihan jelman. Pertama sepatutnya digunakan untuk membela, menjaga kepentingan pokok masa kini orang yang perlu belajar, orang tak ada duit, semua tak ada duit dan sebagainya. Tapi tak tertunai, orang susah tetap susah. Zakat terkumpul sampai beratus-ratus juta, orang ke 85 juta. Tapi orang bertanya, duit pilih mana? Mu'alaf dapat ke tidak, usaha dapat ke tidak. Okay, itu saya kata. Sebab itu saya itu nak nyata syarat. Tidak pernah menentukan wasiat ataupun wakaf hanya boleh kepada satu pihak saya. Teristimewa bila kita bukan dalam keadaan pemerintahan Islam. Maka sebab itu prosedur macam itu kepada saya ada berhubungi hukum syarak, maka sah ada kepada hukum syarak walaupun boleh berlaku tidak sah pada hukum undang-undang cinta dan manusia. Dan undang-undang ini pada kerja ada banyak kalanya. Tengok macam itu bila kita sebelum bodoh bagi satu khutbah itu saya komentar pada khutbah itu dari ujung itu disyarat khutbah ini wajib dibaca pada sekian-sekian regulan ayat kebusuraan raja ayat kebusuraan wajib dibaca dahlah khutbah itu wajib baca pula mana pula Nabi wajib baca khutbah dan mana pula Nabi tulis khutbah dan baca khutbah mana pula sahabat tulis khutbah baca khutbah. Ini peruntul tertulis untuk kegunaan dia. Itu tadi tadi dia macam inilah yang banyak sampai kepada peringkat kita sendiri sejati ini bukan syarat macam ini. Nah sebab itu saya hari tadi saya terima yang cerita yang di Rostam itu pada saya cukup hukum syarat terima dan tidak tindak. So hukum dunia ini kalau ada di rukian itu saya tak tahu je lah. Apakah hukum menderma organ? Ini pun tak jawab, jawab tak kali lah. Tapi kesimpulannya menderma organ itu sudah berbatua dalam kebanyakan negeri adalah harus dengan beberapa syarat. Ulama besar Qadi Al-Qardawi, Sabah Qadarqa, Syed Sabir dan sebagainya juga telah menyatakan harus derma organ dengan beberapa syarat. Satu, seboleh-bolehnya didermakan ke orang Islam. Seboleh-bolehnya, boleh mengkabir. Yang kedua, diyakini orang yang akan menerima organ itu kalau dia sihat, dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau diyakini dulu kata dia gelap malam, tak pasti gelap malam, mabuk, gelap lah mabuk, gelap mabuk. Presiden yang semua boleh patah kaki dan sebagainya. Lepas tu jantung masalah, nak tukar jantung ke orang itu macam tu tu boleh dibagi jantung baru dekat dia. Lepas dia tak tahu tu wajar tu. Kita dia lah pukul Zahir lah. Kita kalau seorang tu memang orang baik, seorang ke pendidik, seorang ulama terbilang dan sebagainya, dia kehidupan dia sama ini pun memang dia hamba Allah Ta'ala dan sebagainya, dia belum pada pokok pembina dia rosak dan sebagainya, dia ketukar baru yakin pasti dia teruskan karier, maka dia buat pada ketika itu yang baik dan pokok yang tidak berdiri dekat dia, kita akan dapat manfaat. Baliklah kepada ayat hadis ad-dahlu ala khairil kafahi, yang menuju orang buat kebaikan dia dapat kebaikan yang sama. Kalau kita bagi utulung kat dia buat kebaikan, kita dapat kebaikan yang sama. Tapi pada pokoknya terima okul adalah harus dan boleh. Kalau perempuan yang berpenyakit leukemia telah meninggal dunia, sejak kecil beliau dimasukkan darah setiap bulan. Apabila terima rawatan di hospital dan dia hanya mampu solat dan puasa hanya seminggu sahaja setiap bulan, cara bagaimana bagi waris untuk mengganti solat dan puasa yang tinggalkan itu? Ganti waris, tolong menggantikan puasa yang tertinggal itu harus sah dan boleh berdasarkan kepada hadis yang sahih. Sama dengan semayang. So, seorang perempuan saya Nabi maaf dia meninggal atau meninggalkan kewajiban dan semua sekali bagaimana saya nak buat balik. Nabi kata bayar balik hutang Allah Ta'ala lebih berhak kau bayar balik. Tinggalkan haji atau tak haji lagi sah juga keluarga boleh bayar balik. Okey, cara bagaimana? Ambil saja satu jumlah yang meyakinkan tidak. Kalau sebulan dia wafat, dia haid satu minggu, bagi lagi tiga minggu. Dia puasa seminggu, maka dia tinggal dua minggu. Kalau sebulan tinggal dua minggu, maka setahun dia tinggal sebanyak 52 minggu. Kami dengan dua, mereka serang katakan 100 sembahyang tinggal setahun. Satu waktu dengan setahun, kalau wali ada 10 orang, bagi 10, dapat seorang 20 waktu. Yang pentingnya, yang ditinggal itu dikotak balik oleh warisnya, oleh waris. Saya dekatkan waris itu hadis. Orang lain memang tidak. Mereka haji saja wali boleh buat. Kesembahan dengan puasa waris. Kalau dia tak boleh buat, maka dia nanti dengan pidia puasa. Okey. Kalau tak ramai begitu, banyak sangat yang ditinggalkan. Dia tidak wajib. Tidak wajib. Wajib atas dia. Yang lebih syok tadi itu dia katakan, boleh dan sah dan boleh dibuat. Sekali boleh dibuat, buatlah. Kalau tak boleh dibuat, maka tertanggunglah kepada rahmat dan limpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'anha wa insya'a khabar. Kalau dia memang uzur, dia tak boleh buat, tak berdaya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki nak memaafkan, Allah mampu memaafkan. Kalau dia nak azabkan, kita tak tolonglah berdoa yang nak dibuat demikian dan dia uzur. Itu yang dia tidak buat. Saya nak tanya mengenai memberi nama kepada binatang dengan nama manusia. Contohnya di kolej tempat saya tinggal, ada pelajar yang membela kucing, menamakan kucing tersebut sebagai Najib dan Kuzma. Apakah hukum kucing dinamakan dengan nama manusia? Tak nama lain kata. Menggunakan nama manusia dan binatang kerana anda telah menghina nama yang mulia. Nama-nama yang ada pada manusia, nama-nama yang mulia, nama Ahmad, Mahmud, Harun, Dibuat, memang nama rakyat. Rakyat untuk manusia. Kau yang layak untuk manusia, dia tidak layak untuk binatang. Jika berlaku demikian, maka memanglah syarat menegak jangan sebab tambah bolehkah pula manusia dinamakan dengan nama binatang? Ya boleh sama zaman orang tidak sedap apa? Pahat itu ialah harimau kubang. Asad itu singa. Mama Asad apa semua itu. Kerana nama Asad bapa lagi dulu dah pakai kakak itu. Tapi syarat tapi Nabi itu pernah mengubah menukar beberapa nama yang terkenal. Apa terkenal? Nabi terlukan beberapa nama. Di antaranya semua perempuan itu nama hamba kepada berhala ditukar ke mana? Hashiba. Abdul Musa, Abdul Mana, Abdul Mana, bukan Mana, Abdul Mana. Nabi tukar kepada nama Abu Rahman, kepada dan sebagainya. Seperti yang tadi itu saya minta pelajaran. Ya. Kenapa pula kamu gunakan nama itu? Maksudnya cektif lah sebagainya. Sebab itu maka syarat sebab saya maka itu gila saja. Bolehkah Ustaz tunjukkan apa itu arash? Apa yang dimaksud dengan bergegar tiang arash? Arash makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sabit dengan Quran. Sumastawa dasama wa ilal muhadab berkata sumastawa ala al-arash. Harukul Salawa Fisittati ayyamin sumastawa ala al-arash. Allah ciptakan alam semesta dalam 6 peringkat mazhab. Secara penciptaan itu Allah beristiwa ke atas arasy. Summa istawa tawa. Itu secara banyak. Jadi arasy adalah makhluk Allah. Dia fisika. Sebab itu Allah beritahu wasi'a kursiyyus samawat ardu, memang fisika. Kursi Allah juga fisika. Kursinya sahaja berseru semua langit semua. Dan kursi di atas aras, aras di atas air. Itu yang kita faham. Tapi perbahasan itu lama saya nak orang faham. Seperti pun waktu duduk macam mana dia tak harap. Macam saya duduk dia kan tak harap. Itu dijawab oleh Imam Malik. Dan semua imam mengatakan bahawa dia kata al-istiwa'u maklumun wal-kaifu majhul. Istiwa semua kita faham. Macam mana astau di mana ada kursi, yang kita faham duduk itu semua orang faham. Duduk itu atau menguasai itu orang faham. Tapi wakai rumah ibu duduk macam mana, Allah ada hukum ke tangan tak tangan itu dah usah beritahu yang itu. Kerana itu bukan mampus saya berfikir. Yang pentingnya bahawa aras itu aras sehingga sana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau nak imbas-imbaskan pun kalau macam wajah yang ada singgah sana, dia punya aras. Nah, sebab itu katakan dipadankan dengan cerita Puteri Bakti dia mati. Sulaiman katakan sebab hebat sangat Puteri Bakti dia mati ini, yang dikatakan, yang dilaporkan oleh berlantuk kepada Nabi Sulaiman, wajah tu beratan tablikuhum wa mutiat min kulijayin wala arsul azim akhir. Aku melaporkan kepada mu wahai tuanku, ada sebuah negeri rajanya perempuan, tablikuhum fi kuasai rakyat kesemua dalam jangan dia wa mutiat min kulijayin. Di negeri yang perempuan ini jadi raja, ini usian didatangkan kepada mereka, diberikan Allah kepada mereka apa saja ya, unik mereka. Walaha arsyun azim. Itu bahasa Allah sebenar. Dan dia mempunyai arsyun. Arsyun itu ialah singgah sana. Sebab itu Nabi kata man yakti di bahasyiha apa yakti di muslimin, siapa akan dikatakan kamu yang tidak ambil aras itu. Aku nak tengok buat maizid akhirnya emperin yang bawa dipotong oleh manusia asyik di luar kaya, dia pergi ambil benda itu sampai depan Sulaiman lebih cepat daripada sekelip mata. Pisahkan saya terkata yang saya kata maknanya boleh sebut aras itu Allah gunakan yang parkis duduk itu dengan kebasaran saja, itu juga aras. Kalau itu bahasa aras, bahasa manusia, itu yang dapat kita faham. Tapi Allah Ta'ala gunakan aras dia, Allah Ma'ala tak tahu duduk macam tak tawarkan majuhur tak ada pun tak tahu. Tapi yang pentingnya itu aras. Baik, aras itu sudah pastilah lebih besar daripada semua orang ini dan sebuah pasal kursinya sahaja dalam ayat kursi, ayat kursi wasi'a kursi yumu sama wadi wa'ah, luasnya kursi Allah bukan aras kursi kesemua orang ini dan kesemua bumi. Dan dia pun duduk atas aras, pastilah aras lebih besar daripada kursi. Saya bila jatuh sekadar nak nyatakan ada khalqullah itu makhluk Allah Ta'ala beri tadi dapatkan upi khalqih kata hadis kau kebayangkan kehebatan Allah dengan kehebatan makhluk yang dia buat. Dia katakannya makhluk yang namanya kursi, makhluk yang namanya aras. Allah bagaimana? Wartai masyhur. Terlibatnya usahnya sudah terpakar lebih kerjanya pikir jadinya walaupun terpakar lebih yakin dan pikir jangan Allah yang berbayangkan saja kebesaran kehebatan di ucap Allah Akbar Allah Akbar Subhanallah itu yang dipanggil dengan arah jangan pikir sangat tapi yang penting pikir Allah Taala itu maha sempurna. Tidak berupa ini dengan sebagai makhluk dari saya kami selesai. Bolehkah penerbitan hadirnya memberikan kepada trustee di mana waris hanya menerima dalam bentuk alon selepas kematian? Bolehkah penerbitan hadirnya diberikan kepada trustee? Di mana waris hanya menerima harta buat harta dalam bentuk elam. Ini akan bergantung mereka perjanjian wasiat yang diwasiatkan ini macam-macam. Di akhir wasiat memberikan zat harta itu, jadi diberikan wasiat manfaat sahaja. Dia wakaf manfaat. Jadi pada harta ada rumah, sewa sebagai contoh. Dia tidak wasiatkan harta itu, dia wasiatkan manfaat. Apa yang manfaat? Sewa yang dia dapati. Sewa diberi kepada kawan ini. Kalau orang itu berhak menerima yang manfaat, saya tidak berhak menerima zat. Ini bukan yang bertasdi. Nabi bertasdi, tasdi diuruskan. Jika ada wasiat, yang suruh dia bagi itu bagi manfaat, maka manfaat saya juga bagi. Dan dia bagi zat harta pada Allah. Wudik jelas. Dan saya telah membeli rumah dari pembiayaan Islam kerajaan. Bolehkah rumah tersebut saya hibah kepada isteri saya walaupun hutang belum habis dibayar? Hutang pinjaman diluluskan tersebut, rumah tersebut dahulu sebelum boleh dihabiskan bagaimana sahabat oleh jawab. Okey. Yang nama hibah ialah pemberian semasa dia hidup. Rumah yang masih dalam hutang yang tidak habis, dia boleh hibah. Yang kata dia boleh hibah, yang telah aku bayar ke semua itu, saya bagi kepada adik sebagai hibah. Kerana dia awal bagi itu, kalau tidak ada isu dan boleh kabar, adik bayarlah yang bagi. Maka boleh terima hibah itu tidak ada masalah kerana jelas itu hakim orang boleh bayar sebalik daripada saya. Yang kedua harta benda yang macam ini dia bergantung tadi kepada wudin wasiat yang anak bagi itu bagi dia seorang kepada anak-anak atau bagi dia manfaat harta saja tidak zat zat dibagikan itu semua bergantung kepada apa yang dia nak buat. Biar jelas semuanya ditulis sebab itu saya kata tadi kan pernah ada pihak yang boleh uruskan hal itu bagi mereka uruskan akan tentunya adalah apa hasrat yang berada dalam diri anda kristi-kristi dunia ada duit ESB sebanyak 30,000 tidak ada hal itu yang lain ada seorang meninggalkan ada seorang isteri bawa anak perempuan jawa adik-beradik bawa tidak perempuan bagaimana kacau pembagian mengikut parahit. Buat perakhir ini, kita tunggu sampai nanti perakhir nanti. Buat semacam ini, rujuk saya kepada kebijakan agama, semua ada biar pembagian perakhir. Saya senang tidak berlaku. Akhir sekali. Mohon penjelasan untuk soalan berkenaan adat persandingan dan hukum Islam. Saya kerap muka pada ustaz-ustaz bahawa ada persediaan untuk Melayu. Adakah kesalahan dengan hukum Islam kerana ia adalah salah satu daripada rukun agama Hindu rukun ke-12 rukun Hindu ke-12 dia berkaitan dengan perkahwinan antara Sri Rama dan pasangannya Sri Dewi soalan dia adakah kesan terhadap akidah hukum Islam yang melangsungkan ada persandingan sekiranya kita terbaik-baik. Saya jawabkan habis mengulang itu. Okey. Kita kena beza dengan yang kedua. Satu adat yang perlunya agama. Agama bukan ayat yang ditetapkan oleh syarak yang tidak boleh mengubah hukum Quran asal yang sebagai adat. Itu adalah hukum agama yang tidak mengubah. Tidak menjadikan dua ketil kehulullah pada yang ada dua. Itu hukum Allah yang tidak boleh kamu langgar-langgar. Yang kedua adat. Adat dua. Satu adat yang tetap hukum syarak. Kedua adat yang tidak boleh mengubah syarak. Dulu waktu yang saya berjalan berbatin, saya berjalan tidak menerima sana. Tapi saya nak katakan, apa saya ada bukan berbatin. Bukan nanti bukan. Apa saja ada yang nyata berlawanan dengan hukum syarak. Bagaimana ikut ada ikut syarak. Contoh, tadi kita baca pasal wasiat, pasal pakar, pasal pusaka. Kalau seorang meninggal dunia, harta dia itu ada pusaka, hendaklah diberi kepada wali-wali yang sah. Siapa wali-wali yang sah? Quran tetap ada. Hadis tetap ada. Isteri, anak-anak. Kalau anak dia tidak perempuan, anak dia mesti dapat dapat dua bahagian awal, perempuan satu bahagian. Itu cara. Kalau ada adat yang tidak membolehkan anak laki-laki memiliki harta. Contohlah, di belakang hukum syarak, dia melawat, adat tak dipakai walaupun kuat atau mana pun, mesti adat bersendirikan syarak. Syarak berteruskan kita buat. Okay. Untuk menjawab soalan dari itu, maka timbul. Dalam masyarakat ini, kita ada banyak adat. Di antaranya adat bersandingan. Adat mana pun berlaku ambil-mengambil. So kita hidup dalam dunia yang berinteraksi dulu, sekarang lagi lah dunia yang berubah dan tidak ada sebatas. Di antara adat orang Melayu ini dia bersanding dengan yang Melayu ini memang ada yang bercanggah dengan adat, ada yang tidak bercanggah dengan adat. Bersanding sebagai bersanding tidak bercanggah. Sebab dia lebih memperkenalkan pengantin kepada yang datang dan memperkenalkan keluarga baru dan keluarga kita kepada keluarga-keluarga yang jauh. Macam saya perlu sepupu saya kahwin kampung, misalnya contoh. Saya balik itu, jika tak jumpa dengan pasangan pada hari itu, tak jumpa lah, tak kenal. Oh, jumpa. Jumpa macam mana? Dia pakai bersanding. Bersanding itu, letak dua dekat itu, bakal tengok. Itu masa kita depan dulu, itu ada. Kami, itu ada. Seandainya itu hanya berjangka dengan syarat jika sampai kepada harga pelamin lebih mahal daripada mahal. Dah. Mahal 25 ringgit. Pelamin 25 ribu. Ha, tipulah. Dia pergi perubah dia. Yang benda tak boleh. Mendedahkan orang melihat lelaki perempuan jadi syarat ada. Jangan lihat lebih daripada aurat dia. Aurat tak boleh lihat lah. Yang tidak aurat lihat. Muka boleh nampak, tangan boleh nampak. Jika itu yang berlaku, yang tidak tahu dengan masyarakat. Tapi kalau dedah. Kadang-kadang itu tidak boleh. Laki-laki yang sebatu boleh buka kepala. Sebab kepala bukannya aurat. Perempuan itu kepala. Dia terbalik dan sakit. Laki-laki pakai terpolo. Pakai songkok yang dibuat kemas. Perempuan. Aku tak tutup langsung. Maksud kata. Yang inilah dia kena baiki. Pasal apa? Ada kaedah dia kata. Al-adatu. Muhakkamatu. Adat yang tidak berjangka dengan syarat. Dia boleh jadi hukum yang boleh kita pakai. Walaupun. Selepas ini boleh kita ubah. Maka yang nama bersanding itu. Saya rasa akhirnya dah kira habis dah lah. Dah jangan yang dah timbul. Yang ada pun tetap makan. Berhadap, berhadap ke berhadap maka. Itu yang tadi dari agama mana. Perempuan pakai yang menutup orang, suami yang sopan pakai dulu makan itu tak nampak jangan bersanding, tapi bersanding. Dan saya makan, itu yang saya rasa yang mengorangkan pertemuan yang mengumum syarat. Pelampin tak payah buah, bisa ada tidak ada yang pergi sedikit itu ada ini kerana ada keindahan dia ada makna dia Waktu pengen itu saya sekat merincik saya itu saya katakan nama dia ada. Kalau kebetulan amalan itu sama dengan amalan dari Sri Rama dan Sri Dewi itu, jangan dikaitkan mereka. Mereka bukan adat, mereka agama. Agama kita ada. Kalau ada kebetulan sama atau adat kita dengan adat mereka itu yang ada sama, tapi dia buat agama, kita buat tak agama. Contoh dia pukul api, bukan pukul kembayu tu cerita ya. Macam kita kumpulkan api di pokok kerajaan kita yang tunggu-tunggu yang lama nak bakar kompor, contoh api tu pukul api itu yang dibuat oleh orang manusia. Mana pernah kita buat kebukaan yang ikut manusia? Kebetulan sama. Maka dia boleh dibuat. Apa nak tanggahnya? Dah buat macam mana? Tukar kayu kubah yang dikumpul. Kumpul maka memakan api itu, kumpul api itu memang di antaranya adalah amalan dia. Okey, sama juga. Patut cinta. Kita bertepuk tangan. Suka. Go. Tersedia dalam isi Al-Quran. Wama salam ta'il illa tasmukaan wa tasfiyah. Orang-orang yang lihat itu mereka beribadah dengan pilih Allah itu dengan mukaan bermuka-muka wa tasfiyah, bertepuk-tepuk tangan. Dan tepuk tangan adakah menipu orang jadi yang senang tepuk tangan ada apa? Ya, jawab. Mereka tepuk, mereka ibadah. Kita tepuk ini mengisyaratkan kepada bila kita semua ketil tepuk tangan. Tak terfikir untuk berkata ibadah. Hanya boleh tepuk tangan. Walaupun akan tukar dalam Allah Akbar. Okey. Itulah nak membezakan hukum. Ada masalahnya di dalam agama, jangan diikut. Yang keduanya ada adat. Adat ini jika tidak berlainan dengan syarat, al-amr itu muhakkam atau anda itu boleh jadikan sebagai hukum untuk dimusuhkan boleh. Walaupun selagi boleh kita elakkan daripada kesalahan syarat, maka buat ada usaha yang buat yang masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.